بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita ترغيب والترهيب karya Imam Abdul Azim Al-Mundhiri rahimahullah. Kita masih pada hadis sab'ah yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Tujuh golongan yang dinaungi Allah, dalam naungan Allah, di hari tiada naungan kecuali naungannya. Hadis Mundhiri sebutkan dalam bab at-targhib fi luzumil masajid wal julus fiha, anjuran untuk orang itu selalu di masjid dan duduk di masjid untuk ibadah, sholat atau zikir, ilmu atau doa. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, dan seseorang yang kalbunya tergantung di masjid. Dia termasuk salah satu dari tujuh yang Rasulullah SAW sebutkan. Dalam naungan Allah di yaumul qiyamah, atau dalam riwayat lain disebutkan fi dhillil arsh, mereka itu dalam naungan arsh saat manusia berdiri menghadap Rabbul Alamin untuk mempertanggungjawabkan masing-masing tentang amal perbuatan mereka. Saat matahari mendekat ke kepala manusia dan panas yang sangat, mereka sampai tenggelam dalam keringatnya, maka di saat itu tidak ada naungan, tidak ada berteduh kecuali naungan arsy, naungan Allah. Dalam naungan Allah, kata Ibnu Dinar, maknanya juga ini penghormatan dari Allah untuk mereka, sekaligus mereka dihormati, dimuliakan, dan dijaga dari segala kejelekan, diselamatkan, dilindungi dari segala yang mereka takuti di hari itu. Karena yaumul qiyamah di hadapan mereka azab, murka Allah, manusia pada ketakutan. Nasallallahu al-afiyah. Di dalam hadis dari tujuh orang atau tujuh golongan yang Rasulullah sebutkan, pertama yang Rasulullah katakan, al-imamul adil, imam yang adil, ini seorang pemimpin, penguasa yang mengatur dan memimpin urusan kaum muslimin. Disebutkan pertama karena manfaatnya paling besar. Yang lain-lain kalau diperhatikan manfaatnya untuk dirinya sendiri, termasuk orang yang hatinya tergantung di masjid. Ya untuk dirinya sendiri, dia ibadah, dia soleh pada dirinya, bagus, tapi pasif hanya pada dirinya. Tapi imam adil, ya pada dirinya dia tentunya orang yang adil dan bertakwa, tapi manfaatnya banyak orang. Muslimin atau rakyatnya, bawahannya, banyak mendapat kebaikan dan manfaat karena keadilannya. Makanya disebutkan dia yang pertama. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang kalbunya bergantung di masjid. Ini menunjukkan sangat cintanya dia dengan masjid. Sangat seringnya dia ke masjid. Dan dari lafadznya juga, ketika Rasul katakan qalbuhu mu'allaq bil masajid, qalbunya mu'allaq. Mu'allaq kalau dalam bahasa Arab, dari kata dasarnya, kata bakunya, alaqah. Alaqah itu hubungan yang erat sekali, hubungan yang sangat hangat, mesra, alaqah. Makanya disebutkan qalbuhu mu'allaq. Ada keterikatan, ada kecintaan yang sangat pada hatinya kepada masjid. Hadis tentunya mengandung keutamaan niat dan keinginan orang untuk berbuat baik, al-khair. Tertulis pahala bagi orangnya, tercatat, tersimpan baginya, dan teranggap itu termasuk dari amalannya. Dari mana pendalilannya? Ya, karena Rasulullah katakan qalbuhu mu'allaq bil masajid. Orangnya belum ke masjid, tapi niatnya karena hatinya tergantung ke masjid, ingin segera kembali ke masjid, senang dengan masjid, ada niat, ada keinginan kuat untuk selalu kembali ke masjid, menunjukkan keutamaan orang niat untuk berbuat baik dan ma'ruf. Dalam hadis juga disebutkan idza hamma 'abdi bihasanah falam ya'malha faktubu lahu hasanah. Kalau hambaku berniat mau melakukan suatu kebaikan dan belum dia lakukan atau tidak jadi dia lakukan, tetap tulis baginya satu kebaikan. Karena sudah niat. Karena dia sudah azam, sudah punya niat kuat untuk mengamalkannya, walaupun tidak kesampaian karena satu dan lain sebab. Sudah tercatat baginya amal soleh. Hadis pula jelas menunjukkan keutamaan orang di masjid, dan itu termasuk pemakmuran masjid. Memakmurkan masjid, ada pemakmuran hissi secara fisik, ya bagus dan diperintahkan juga, dibangun, dibersihkan, dijaga, dikuatkan dan seterusnya, termasuk pemakmuran masjid. Tapi jauh lebih penting dari itu, dimakmurkan secara maknawi, ditegakkan di situ sholat lima waktu Jumat, mereka berzikir di situ, baca Quran, belajar ilmu dan semisalnya, dimakmurkan dengan ibadah-ibadah semacam itu. Warajulani tahabba fillah, atau sebelum itu hadis juga mengingatkan kita kepada hadis lain yang dihasankan oleh sebagian ulama. Ketika Rasulullah SAW sebutkan, idza ra'aitumur rajul yartadul masajid fashhadu lahu bil iman, jika kamu melihat seseorang sering selalu ke masjid, masjid itu yang jadi jujukan dia terus menerus ibadah, maka saksikan keimanannya. Artinya ketahui dia itulah mukmin. Ketahui kalau dia itu, saksikan kalau dia itu mukmin, benar-benar beriman. Dan makna itu ada di dalam ayat ketika Allah sebutkan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir, yang memakmurkan masjid-masjid Allah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan tadi itu pemakmuran maknawi, pemakmuran yang penting dan inti pemakmuran di situ. Makanya Rasulullah bersaksi kalau dia mukmin. Warajulun da'athum ra'atun dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Termasuk tujuh golongan orang yang diajak untuk bermaksiat oleh seorang wanita yang punya kedudukan dan punya kecantikan, namun dia menolak dan mengatakan, aku takut kepada Allah. Ucapan dia, aku takut kepada Allah, kemungkinan pertama itu dia katakan pada dirinya sendiri. Ini dia mengingatkan dirinya agar tidak terseret dalam zina, aku takut kepada Allah. Atau kemungkinan yang kedua, ya dia ucapkan ke orang perempuan yang bersangkutan bahwa aku takut kepada Allah, agar perempuan itu tidak terus menggoda, atau agar berhenti dari godaannya, mungkin ini dan itu. Dalam hadis Rasulullah khususkan dzatu mansabin wa jamal, wanita yang punya kehormatan, kedudukan dan kecantikan. Dikhususkan penyebutan keduanya karena godaannya lebih besar. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Secara umum zina tentu haram dan godaannya besar, syahwat. Namun ketika wanita punya kehormatan, ini bukan wanita biasa tapi dia kaya atau punya jabatan dan semisalnya, godaannya lebih. Apalagi ada kecantikan pada dirinya, sehingga kecenderungan lelaki lebih besar kepadanya ketimbang kepada yang lainnya, atau wanita yang tidak ada kecantikan atau tidak ada kehormatannya. Kalau makna yang pertama itu jelas, yakni da'athu, diajak dalam artian dakwah, dipanggil ini untuk berbuat zina. Makna yang kedua, diajak dakwah, ini dia dipanggil atau diajak untuk menikahinya. Da'athu, perempuan ini mengajak dia dalam artian untuk menikahinya. Sesuatu yang halal asalnya. Ini makna yang kedua. Tapi dalam hadis dia katakan aku takut kepada Allah, dalam makna yang kedua. Kalau makna pertama jelas tadi. Terkait makna yang kedua, artinya dia khawatir, takut tidak bisa menunaikan hak-hak istrinya nanti. Sementara istrinya orang kaya, punya kedudukan, punya kecantikan, yang tentu tuntutannya atau hak-haknya gak sama dengan wanita biasa yang di masyarakat. Dia khawatir tidak bisa menunaikan hak-haknya, makanya kemudian dia tolak. Dia katakan aku takut kepada Allah, takut zalim tidak menunaikan hak istrinya. Atau yang ketiga, dia tolak itu, dia katakan aku takut kepada Allah, kekhawatirannya kalau itu semua akan menyibukkan dirinya atau begini, ketakutannya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah itu sudah sangat menyibukkan dia dari segala kenikmatan duniawi, dari segala yang mubah. Dia sudah tersibukkan dengan rasa takutnya kepada Allah, sehingga dia zuhud dari yang semacam itu. Walaupun diajak menikah atau ditawari menikah oleh wanita yang cantik, kaya dan semisalnya, itu semua mungkin makna-makna itu. Namun yang pertama itu yang lebih kuat. Yang pertama itu lebih kuat, bahwa diajak di situ dalam artian ajakan untuk zina. Wa syabun nasha'a fi ibadatillah. Termasuk 7 golongan adalah pemuda yang tumbuh kembang dalam ibadah kepada Allah. Disebutkan demikian karena seringnya kalau itu syab, anak muda, lebih asyik dengan dunianya, tersibukkan dengan masa mudanya untuk kesana kemari dan foya-foya, dan ya yes, masa muda lah ma'ruf, sehingga dengan itu jauh dia dari agamanya, bahkan lalai dari akhiratnya. Seringnya atau umumnya begitu anak muda. Tapi termasuk 7 golongan ini makanya dimasukkan. Dia anak muda tapi nasya'a fi ibadatillah, sibuk dalam ibadah kepada Allah. Padahal usia dia waktu anak itu begitulah anak muda ma'ruf bagaimana. Kenapa? Karena di situ ada makna perjuangan besar. Dia berarti melawan arus. Dia berarti melawan kehendak dirinya, mungkin teman-temannya dan yang lainnya. Karena dorongan itu ada. Kalau orang tua kemudian ibadah, sibuk, taat, ya bagus, tapi wajar dia tua, sudah mau apa. Nah, tapi ini anak muda, tenaga masih sempurna, masih fit, segalanya, kulit masih kencang. Orang tua sudah keriput misalnya. Makanya juga lawan daripada hadis ini, bagaimana Rasulullah katakan murka Allah yang sangat besar. A'udzubillah. Salah satunya syaikhun zanin, kepada seorang tua yang berzina. Karena tadi dorongan syahwat, dorongan godaan sebetulnya gak seberapa besar padanya. Oh, sudah tua. Mau apa? Kalau itu anak muda tetap haram, sama dosa. Tapi memang godaannya di situ. Dia masih kuat, masih ini. Syahwat lah pergi menggebu-gebunya. Makanya murka Allah lebih besar kepada si orang tua berzina dia. Tadi makna ada perjuangan. Makanya dalam syariat juga hukumnya dibedakan. Kalau itu muhsan, muhsan itu yang sudah nikah dan dia zina, dirajam kalau dia ngaku atau dengan 4 saksi sampai dia mati. Berat hukumannya. Tapi kalau dia anak muda, belum nikah, dalam artian belum nikah, hukumannya cambuk. Enggak sampai dirajam. Ya tentu jauh lebih ringan jelas daripada rajam. Syariat membedakan itu karena memang beda makna, beda karakter. Ini sudah menikah, artinya dia sudah punya tempat untuk melampiaskan syahwatnya, atau paling tidaknya sudah pernah merasakan itu, semestinya lebih bisa mengerem dan mengendalikan syahwatnya. Nah, sementara ini anak muda, atau lebih tepatnya belum nikah, api syahwat dalam dirinya besar. Ala kulli hal, karena perbedaan itu, hukum syariat pun membedakan. Yang ini rajam, yang ini cambuk, atau cambuk dengan diasingkan. Ditaruh luar jauh dari kampung atau daerah asalnya. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin faakhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluh. Orang yang sedekah dia sembunyikan hingga tangan kanannya pun tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kirinya. Demikian di Sahih Muslim lafadznya. Hingga tangan kanannya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Namun di lafadz lain atau di riwayat lain, di Muwatta dan yang lain, kebalikannya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan itu yang ma'ruf, ma'hud, karena infak atau kebaikan dilakukan dengan tangan kanan, sehingga mungkin kekeliruan itu dari para perawi atau sebagian perawi waham, salah dalam penukilannya. Di dalam hadis menunjukkan keutamaan shadaqatus sirr, keutamaan sedekah dengan sembunyi, artinya enggak ada yang tahu, satu pun tidak ada yang tahu kalau kamu bersedekah, berinfak. Namun sebagian ulama atau banyak dari ulama mengatakan itu kalau dalam sedekah tatawu, dalam sedekah sunnah yang asalnya memang enggak wajib bagimu, maka disembunyikan itu lebih afdol, lebih baik daripada ditampakkan. Kata Ibnu Abbas saat menafsirkan ayat in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian tampakkan baik, tapi kalau kalian sembunyikan, kalian berikan kepada fuqara, masakin, itu lebih baik. Kata Ibnu Abbas, sedekah sembunyi itu lebih afdol dari yang tampak 70 kali lipat. 70 kali lipat lebih afdol daripada sedekah yang ditampakkan, sedekah sunnah. Demikian kata Ibnu Abbas. Begitu pula keumuman nafilah-nafilah yang lain, sholat, zikir atau yang lain, disembunyikan itu lebih afdal daripada ditampakkan. Di dalam hadis menunjukkan itu begitu sangat disembunyikan, betul-betul disembunyikan, mubalaghah, sampai-sampai Rasul katakan kirinya pun gak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, dikasihkan ke siapa, kapan, di mana. Hatta tangan kirinya pun gak tahu. Artinya sangat dirahasiakan, sangat tertutup, tidak ada yang tahu. Walaupun ada juga yang menafsirkan, tapi jauh, yang dimaksud tidak tahu yang di sebelah kanan dan kirinya dari orang lain. Ini mungkin dia bersama teman atau saudaranya, siapa, hatta teman dekatnya yang istilahnya kemana-mana berdua ini orang. Ada fulan, pasti ada fulan. Hatta teman dekatnya pun gak tahu. Tetapi yang pertama, mana pertama itu yang lebih tampak. Bahwa yang dimaksud ya tangan kiri, bukan orang. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan begitu sangat dirahasiakannya, sampai tangan kirinya pun gak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Salaf disebutkan banyak dari mereka radhiyallahu anhum sering melakukan sedekah sir, infak atau sedekah sunnah rahasia seperti itu. Kata Hasan Al-Basri, ahlul Madinah gak ada yang tahu, terutama rumah-rumah orang tua, orang fakir miskin. Taunya mereka pagi buka pintu, di depan pintu sudah ada gandum, kurma, madu, sembako lah kalau sekarang. Siapa yang ngirim, siapa yang ngasih, gak ada yang tahu. Dan itu ma'ruf di Madinah. Jadi pergunjingan, artinya siapa ini yang ngasih, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu siapa yang malam dikirim, ditaruh di depan pintu masing-masing rumah tersebut. Kapan ketahuannya? Ketahuannya setelah Husain bin Ali atau Hasan bin Ali salah satu meninggal dunia radhiyallahu ta'ala anhumah. Dari mana diketahui? Itu pun diketahui perkiraan besar, enggak pasti, tapi perkiraan besar diketahui dari lebam yang ada di pundaknya saat dimandikan. Ya, bukan lebam apa? Orang kalau sering angkat berat terus menerus kan ngapal gitu ya, ngapal lah orang Jawa bilang, di pundaknya. Apa ini kata yang memandikan kok? Apa ada bekas di pundaknya, menunjukkan dia sering ngangkat berat. Kemungkinan besar beliau yang selama hidup membagikan bantuan-bantuan tadi ke rumah fuqara wa masakin rahmatullahi alaihim. Sama seperti itu, rajulun dzakarallaha khalian fa fadhat 'ainah, Orang yang ingat kepada Allah saat sendiri dan berlinang air matanya menangis karena takut. Ini keutamaan menangis karena Allah atau karena takut kepada Allah. Dan sama seperti yang sebelumnya, keutamaan amalan sir, amalan rahasia yang gak ada orang tahu karena dia sendiri. Gak ada yang tahu. Dia mungkin mengingat dosanya dulu saat dia masih banyak bermaksiat, takut kepada Allah, menyesal sehingga dia menangis. Gak ada yang tahu. Dan itu lebih dekat kepada keikhlasan, baik sedekah tadi ataupun yang ini. Karena jauh dari riya, tidak dibuat-buat, tidak direkayasa, karena gak ada orang tahu. Kamu mau riya ke siapa? Orang pada tidur. Itu di tengah malam kamu seorang diri. Dan kata Ibnu Jauzi, salaf juga sangat jeli dalam bab ini. Mereka tidak mau ketahuan nangis karena iman pada hatinya atau karena takutnya kepada Allah. Ini kalau kamu dilihat orang menangis sambil kamu doa atau zikir, hanya orang kan tahu. Fulan masya Allah ini imannya tinggi, fulan masya Allah takut kepada Allah. Dan itu tidak disenangi oleh para ulama salaf, karena mereka bukan orang yang senang untuk diketahui orang keimanan dan amal solehnya. Sampai-sampai disebutkan mereka kalau di luar kendali, artinya gak bisa nahan nangis karena misalnya mendengar Quran, ayat atau apalah, nasihat, dia berlinang air matanya menangis. Air mata gak bisa dibendung, gak bisa di stop begitu saja karena imannya naik, ya menangis. Tambah tinggi rasa takutnya kepada Allah, dia menangis. Tapi salah menutupi itu agar tidak diketahui orang kalau dia sedang naik imannya. Sehingga mereka katakan, sebagian mereka kata Ibnu Jauzi akan mengucapkan flu itu berat atau semisalnya. Maunya agar terkesan itu karena flu, bukan karena dia menangis. Ya, orang flu kan kadang kalau pilek dan bersin-bersin kadang sampai kayak brebes mili. Biasanya orang nangis kan tentu ada ingusnya atau ini. Dia tutupi, dia kesankan kalau itu sedang flu. Sampai tentunya kalau ada orang di depan, orang teman atau siapa keluarganya, sambil dia katakan begitu, flu itu berat ya. Padahal dia sedang menangis karena imannya, karena takutnya. Cuman dia tutupi dengan ucapan semacam itu. Begitu jelinya mereka. Hasil dari keutamaan amalan itu ditutupi dan disembunyikan dari orang, dan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa sallam.